Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula. Tadi kita berhenti setakat mana tadi? Wa annahum za'amu anna mu'taqadahum fihi mu'taqad as-salaf. Mereka menyangka bahawa i'tiqad mereka padanya i'tiqad salaf. Yang ni dia siniaklah kepada sesengah pihak yang sering mendabik dada, yang mereka kata inilah dia akidah salaf. Sedangkan mengikut pahaman, mengikut tanggapan Imam Al-Ghazali, masih ada benda yang perlu diperbaiki. Yalah, kita pun sama lah juga, dari masa ke semasa kena perbaiki, kena bagi nilai tambah ilmu yang semakin mantap lah. Okay. Wa aradtu an ashraha laka i'tiqad as-salaf. Kata Imam Al-Ghazali, aku mau syarah untuk kamu i'tiqad salaf. Jadi bila dah orang tanya dia, dia setuju untuk syarah i'tiqad salaf. Inilah dia kitab yang dimaksudkan tu tadi. Wa an ubayyina ma yajibu ala umumil khalqi an ya'taqiduhu fi hadhihi al-akhbar. Dan aku akan menjelaskan, menerangkan apa yang wajib kepada umum, kepada orang ramai, supaya beri'tiqad pada berita-berita yang sebegini. Maknanya macam contoh disebut tadi, surah al-yad wal qadam wal nuzul wal intiqal wal julus ala al-arsy dan sebagainya. Wa akshifu fihi al-ghita' an al-haqqi, dan aku akan jelaskan padanya tutupan ataupun ghita' ni tutup kan. Yang menutup daripada kebenaran. Wa umayyizu ma yajibul bahthu anhu amma yajibul imsak. Dan aku akan bezakan apa yang wajib dikaji tentangnya daripada apa yang wajib diberhentikan. Wal kaffi 'anil khawdi fihi, dan berhenti ataupun melarang daripada mendalami padanya. Fa ajabtuka ila talabatika mutaqarriban ila Allah subhanahu wa ta'ala bi izharil haqq as-sarih min ghairi mudahanatin wa muraqabati janibin wa muhafazatin ala ta'assubin li mazhabin duna mazhab. Kata dia, aku perkenan kepada permintaanmu sebagai mendekati kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menzahirkan kebenaran yang sarih, yang nyata, daripada min ghairi mudahana, tanpa mudahana. Oh, ni satu lagi Melayu kata apa mudahana, bermuka-muka. Ya, boleh kan? Cakap lain, buat lain. Mudahana ni dia bermuka-muka, dia menzahirkan persetujuan tapi sebenarnya dia tak setuju. Mudahana. Kata anda selalu kata bermuka-muka lah mudahana ni. Tapi ada perkataan lain yang lebih tepat ke? Orang dalam politik dia biasanya di sini dia mengaku setuju. Tapi dia tak setuju. Dia pergi belah sana pula, sana berita dengan lagi, dia mengaku setuju juga. Musang bulu ayam. Musang pula. Yang ni yang tak takut ni. Itulah dia kata bila dia nak tulis ni, dia akan apa nama tulis dengan sejelas-jelasnya tanpa bermuka-muka. Nah, rai-rai tak ada. Yang betul betul, yang tak betul tak betul. Tegas. Wa muraqabati janib, maknanya mengambil kira pihak-pihak tertentu. Wa muhafazatin ala ta'asub, dan memelihara daripada ta'asub li mazhab, kepada mazhab, duna mazhab ataupun mazhab lain. Mana dia nak cerita, kata dia cuba nak jelaskan kebenaran tadi tanpa berselindung dan apa-apa yang boleh membawa kepada kepura-puraan. Tak ada. Mudah-mudahan ni pura-pura pun ada, kan? Ha, mungkin lebih tepat lagi daripada bermuka-muka tu, berpura-pura. Yalah, bahasa berlapik lah tu. Musang bulu ayam tu kasar. Falhaqu awla bil muraqabah. Kebenaran tu lebih utama daripada merai. Wassidq wal insaf awla bil muhafazati alaih. Benar dan insaf lebih utama untuk memeliharanya. Wa as'alullah at-tasdid wa taufiq. Aku mohon Allah kebenaran dan taufiq. Wa huwa bi ijabati da'ihi haqiq. Allah perkenan permintaan ataupun doanya hakik, doanya pasti. Allah perkenan doanya pasti. Maksud dia? Allah doa di sisi Allah tak ragu. Kita minta ke orang, belum tentu orang tu boleh bagi, tak boleh bagi. Tapi kalau kita minta ke Tuhan, pasti dapatnya. Pasti dapatnya. Waha ana urattibul kitab ala thalathati abwab. Sekarang, kata dia, aku akan susun kitab ni mengikut tiga bab. Bab yang pertama, fi bayan haqiqati mazhabi salaf fi hadhil akhbar. Pada menyatakan hakikat mazhab salaf pada berita-berita yang sebegini. Wabab, dan bab yang kedua, fil burhan ala annal haqqa fihi mazhabus salaf. Pada menyatakan ataupun membuktikan bahawa kebenaran padanya ialah mazhab salaf. Membuktikan kebenaran memihak kepada mazhab salaf. Wa anna man khalafahum fahuwa mubtadi', dan bahawa mereka yang menyalahi mazhab salaf ialah golongan bid'ah. Wabab, dan bab yang ketiga, fi fusul mutafarriqah nafi'ah fi hadzal fan, pada beberapa pasal yang berlainan manfaatnya pada bidang ini, dalam bidang inilah. Jadi buku ni dibahagikan kepada tiga bab. Bab yang pertama mengenai hakikat mazhab salaf. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi syarhi i'tiqadis salaf fi hadhihi al-akhbar. Itulah kawan-kawan kita yang bersemangat dengan sunnah, bersemangat dengan salaf pun barangkali jarang baca kitab Imam Al-Ghazali. Sebab tanggapan awal mereka, Imam Ghazali ni bukan golongan salaf. Ha, yang ni pun kita kena perbetul lah. Kita kena betul. Sebab mungkin di peringkat-peringkat awal Imam Al-Ghazali boleh jadi dia terpengaruh dengan macam-macam pandangan dan terdedah kepada penyelewengan dan sebagainya. Tetapi akhir-akhirnya dia kembali ke pangkuan mazhab salaf, terutama sekali dari segi akidah. Bila kita baca kitab dia ni, baru kita dapat rasa yang dia telah kembali. Sama macam Imam Abu Bakar Abu Hasan Al-Ash'ari juga dalam kitab Al-Ibanah. Walaupun kitab Al-Ibanah tu tadi masih dengan gaya bahasa asal dia, dengan gaya bahasa asal dalam kitab-kitab yang lain. Tetapi kandungan, konten kitab Al-Ibanah tadi banyak memperlihatkan bahawa Abu Hasan Al-Ash'ari kembali ke pangkuan salaf. Alhamdulillah, hidayat Tuhan nak bagi kat siapa-siapa yang Tuhan kehendaki pada bila-bila masa saja. Ada orang yang daripada awal lagi memang okey. Ada orang pertengahan jalan baru okey. Ada orang di akhir baru okey. Yang pentingnya kita sentiasa memohon hidayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa dilindungi, dirahmati, diberi hidayat dan kita berada dalam keadaan Islam yang sebenar. Insya-Allah. Ustaz, macam buku dia yang buku Ilya Ulumuddin kan. Ha. Masa tu dia masih belum salaf lagi kan? Ya? Belum. Belum. Dia masa tu dia banyak membela akidah Asy'ariyah. Akidah yang berpegang kepada sifat 20. Ha. Dia sifat 20 ni kalau paling jelas sekali tentang sifat kidam. Sifat kidam tu memang nampak sangatlah buatan manusia. Buatan-buatan manusia. Kita melangkah ataupun mendahului sifat yang Allah sendiri sifatkan kepada diri dia. Yang Nabi sendiri sifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan ahli kalam ni dia rasa yang dia menyifatkan Tuhan tu lebih baik, lebih diutamakan daripada sifat yang Allah sendiri menyifatkan diri dia. Itu silap lah. Dia sepatutnya kita mendahului apa yang Allah sifatkan diri dia sendiri kerana dia lebih arif tentang diri dia daripada sesiapa pun. Sifat yang pernah Nabi sifatkan kepada Allah, maka itulah sifat yang paling ataupun sepatutnya diutamakan. Oleh kerana Imam Al-Ghazali waktu dia menulis Ihya Ulumuddin, dia tidak begitu halusi dalam memuatkan kitab Ihya Ulumuddin dengan hadis-hadis yang sahih. Dia masuk belaka, hadis sahih pun ada, tak sahih pun ada, bahkan yang palsu pun ada. Dan dia tak beritahu pula tu yang kata palsu. Sama ada dia tak tahu ke ataupun dia tahu sengaja tak memberitahu, tak patut sangat. Jadi apapun maknanya, hidayat Tuhan tu sentiasa diperlukan. Ada siapa-siapa nak komen apa-apa? Kan ada soalan apa kan? Okey. Kita teruskan. Ada. Okey. Kita masuk nak bahagian ataupun bab yang pertama. Imam Al-Ghazali nak syarah kat kita tentang i'tiqad salaf, akidah salaf pada berita-berita yang berkaitan dengan Tuhan. I'lam, kata dia, ketahuilah, annal haqq as-sarih alladhi la mira'a fihi 'inda ahli al-basair huwa mazhabus salaf. Kata dia bahawa kebenaran yang nyata, yang sarih. Sarih di sini bukan bermaksud sarih mengikut istilah ilmu usul fiqah. Tapi sarih di sini makna yang jelas, yang tidak ada sebarang kekaburan. Kalau sarih mengikut istilah ilmu usul fiqh, sarih maknanya yang zahir ataupun yang lawan kepada sarih ni ijmal, mujmal. Ataupun kadang-kadang ulama usul fiqh kata ghair sarih. Sarih lawan dia ghair sarih. Macam Quran kata apa? Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu. Sarih. Mana lafaz haram tu? Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi perkataan halal, perkataan haram tu disebut secara sarih. Maknanya tak mungkin kita tafsir lain pada tu. Itu sarih ikut ilmu usul fiqah. Tapi sarih di sini maknanya yang jelas, yang nyata. Siapa pun boleh baca, siapa pun boleh tahu. Jadi kebenaran yang nyata, siapa pun boleh dapat. Tak ada sembunyi-sembunyi, tak ada kona-kona. Memang direct. Ya. Alladhi la mira'a fihi, yang tidak ada syak lagi padanya, inda ahli al-basair, di kalangan ahli ilmu. Basair makna ilmu. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة dalam ayat itu samalah macam apa yang disebutkan di sini, basair maknanya ilmu, ala basirah atas ilmu. Nabi menyeru kita umat dia ke jalan Allah yang dengan ilmu, dengan ilmu. Ad'u ilallah ala basirah, aku menyeru kepada Allah dengan ilmu, dengan ilmu, bukan buta tuli, tak, dengan ilmu. Maknanya kita boleh tahu, kita boleh faham, kita boleh reti. Huwa mazhab salaf, ialah mazhab salaf. A'ni, aku bermaksud mazhab sahabat dan tabi'in. Waha ana uridu bayanahu wa bayana burhanih, inilah dia aku akan bawa, aku akan sertakan penjelasannya dan penjelasan dalil-dalilnya. Fa'akul, aku berkata, haqiqatu mazhabi salaf, hakikat mazhab salaf, wa huwa al-haqqu indana, itulah yang benar di sisi kami. Kita nak apa lagi kalau dah dia mengaku lagu tu, kita iktiraf je lah. Soal ada salah silap lagi, ada benda yang tersembunyi, dia dengan Tuhan. Kalau salah, kalau silap, kita mohon keampunan, Allah ampunkan dia. Kita semua terdedah kepada salah dan silap. Kalau tersalah, tersilap, Allah jua yang mengampunkan, memberi keampunan. Kita jangan kutuk dia. Kita kena kata macam Quran kata, Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sebab tu guru kami, salah seorang guru kami, Sayyidul Hakim nama dia, Allah rahmatullahi alaih, dia mengajar hadis kami di Madinah. Dia orang Mesir. Dia kata, dia bila mengaji hadis dulu, dia kata, belajarlah jarh wa ta'dil. Tahu kan jarh wa ta'dil ni? Komen-komen terhadap para perawi hadis ni, sama ada teruk tak teruk, baik tak baik dan macam-macam lagi. Dia kata, kita mai di kurun yang keberapa, duk komen kata, kau tu pendusta lah, kau ni pembohong lah, kau ni penipu lah. Padahal kawan tu dah Tuhan ampun dah penipuan, pendustaan dia sekian ribu tahun dulu, dah masuk syurga lama, dia kata. Kita main duk ungkit-ungkit lagi. Dia berasa tak senang hati, dia kata. Dia berasa tak senang hati nak mengaji bidang hadis ni. Tapi dia kata lama-kelamaan hilanglah perasaan tu. Bila dah mula berminat, mula boleh rasa ilmu tu tadi, manfaat ilmu tu tadi, lega, berasa lega. Tapi peringkat awal tu berasa tak apa sedap hati. Memanglah kawan tu dah mati ratus tahun dah sebelum kita lahir, ratus tahun dulu dah dia mati, dan mungkin salah silap dia Tuhan ampun lama lah, dan dia dah jadi ahli syurga lah. Kita main dia ungkit-ungkit lagi. Kita ungkit bukan pasal apa, bukan pasal benci kat dia, bukan pasal nak marah kat dia. Kita nak perbetul hadis Nabi ni, tak boleh dimain-main. Kalau takdirnya jatuh di tangan pendusta-pendusta ni, kita kena bongkar pendustaan tu supaya orang semua tak tertipu daya dengan dia. Dengan sebab kehebatan dia, keagungan dia, walaupun dia bercakap tak benar, orang tertipu, mudah tertipu. Jadi kita bongkar tu kerana nak menyelamatkan kesucian, kemurnian hadis Nabi tu tadi daripada dimain-mainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Baru rasa lega bila kita boleh faham sehingga ke tahap tu, rasa okey lah. Tapi kalau kita duk berasa terkilan, maka benda tu akan tengiang-ngiang lah di telinga kita dengan andaian itu, andaian ini dan macam-macam. Ini gangguan syaitan. Kita kena minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Baik. Tang mana tadi tu? Wa huwa al-haqqu 'indana. Anna kullam man balaghahu hadithun min hadhihi al-ahadith min 'awamil khalq yajibu 'alayhi fihi sab'ata umur. bahawa setiap mereka yang sampai kepadanya hadis, satu hadis daripada hadis-hadis daripada beberapa hadis, min awamil khalqi, dari kalangan orang-orang awam, yajib alaihi fihi sab'ata umur, wajib ke atasnya padanya 7 perkara. Ini formula nak belajar ilmu akidah salaf ni, dia bagi 3, dia bagi 7 formula. Yang pertama, at-taqdis. Bila kita baca ayat Quran mengenai sifat Tuhan, mengenai nama Tuhan, kena ada perasaan taqdis. Taqdis tu maknanya memahasucikan Allah daripada sebarang bentuk penyerupaan. Bila kata sifat Tuhan kudrat, kita kena ada dalam diri kita, dalam pemikiran kita, perasaan takdis Tuhan dengan sifat kudrat dia. Walaupun sifat kudrat tu ada dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, oleh makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, tapi tak sama sama sekali dengan sifat kudrat yang Allah miliki. Kena ada sifat takdis tu. Tak mungkin ada mana-mana pihak yang juga bersifat kudrat sebagaimana sifat kudrat yang Allah miliki. Itu satu. Thumma tasdiq, kemudian kita kena ada perasaan membenarkan. Tuhan cakap ni, Tuhan berfirman, kena ada sifat membenarkan. Soal masuk akal, tak masuk akal, bukan cerita. Tak masuk akal kerana akal kita yang lemah. Bukan kerana benda tu tak benar. Soal tak mampu nak faham kerana ketidakmampuan kita memahami, ini ketaksiran kita sendiri, bukan kerana berita tu tak benar. Sebab tu bila Tuhan cakap, bila Nabi cakap, maka kita kena ada sifat membenarkan, tasdik. Membenarkan tu termasuk membenarkan dengan hati kita ataupun akal kita, dan juga membenar dengan mulut lidah kita. Sebab tu takrif iman tadi disebut tasdiqun bil qalbi. Maknanya kita kena membenar dengan hati kita. Qaulun bil lisan, cakap dengan mulut. Kena cakap benda tu benar, cakap benarlah. Ha. Wa amalun bil arkan, beramal dengan rukun-rukun Islam. Kalau kata hati membenar, mulut kata benar tapi tak beramal dengan, tak boleh juga. Gelong. Lain dalam, lain luar, lain, tak boleh juga. Dia kena serentak ataupun serangkai di antara tasdik bil qalb, qaulun bil lisan, amalun bil arkan. Kemudian kita kena sedar pula bahawa iman tadi boleh meningkat, boleh menurun. Maknanya dia tidak statik. Kalau kita tak jaga baik-baik, tak suburkan dia dengan amal ketaatan kita kepada Allah, dia akan menurun. Kalau kita sentiasa menyuburkan iman kita dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan ilmu pengetahuan kita yang benar, dia akan meningkatkan keimanan kita dari masa ke semasa. Okey. Yang ketiga, al-i'tiraf bil-ajiz. I'tiraf dengan kelemahan, kekurangan yang ada pada kita. Barangkali hari ini kita boleh faham setakat ni. Besok ada tambahan. Lusa ada tambahan. Bacaan kita, bacaan kali pertama, kita masih rasa goyang. Bacaan kali yang kedua, kukuh sikit. Bacaan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, semakin kukuh, semakin confident. Begitulah proses dia berlaku. Thumma sukut, kemudian diam. Dah kita takdis tu ada, tasdik ada, i'tiraf dengan kelemahan kita tu ada. Lepas tu diamlah. Okeylah, maknanya kita jangan biar kita diganggu oleh perasaan syak dan was-was. Kita kena perkukuhkan kebenaran kita, takdis kita, kebenaran kita, i'tiraf tadi tak bergoyang, kemudian kita jagalah baik-baik. Dia akan ulas, dia akan ulas. Setiap satu ni, dia akan ulas secara detail. Kemudian, summal imsak, jangan dok celupang. Kena jaga lidah kita daripada lepas cakap yang bukan-bukan. Summal kaf, kemudian berhenti daripada buat apa-apa dakwaan dan sebagainya. Summat taslim li ahlil ma'rifah, kemudian kalau dah sampai ke tahap yang terakhir ni, kita kena serahlah kepada ahli yang tahu tentang hal ini. Kita dah usaha, mungkin kita tak mampu nak menyelami ketujuh-tujuh. Kita boleh tiga, boleh empat, boleh lima, boleh enam. Last kali kita terpaksa dapatkan bantuan daripada orang yang lebih arif daripada kita. Itu taslim li ahli al-ma'rifah. Sebab kalau kita, kekurangan kita tadi mungkin berlebih kurang antara satu dengan yang lain. Tapi kalaulah dengan sebab kekurangan kita tadi, kita nak kata orang lain pun serupa dengan kita juga. Tak. Ada orang yang lebih daripada kita. Ada orang yang lebih teruk daripada kita. Ada orang yang lebih baik daripada kita. Nampak tak? Boleh jadi. Boleh jadi. So, tahap kelemahan tu tadi mungkin berlebih kurang antara satu dengan yang lain. Dan pada masa yang sama, jika kita lebih teruk daripada dia, kita boleh dapatkan bantuan daripada dia. Kalau dia lebih teruk daripada kita, kita boleh tolong bantu, kita kena bantulah dia. Itu maksudnya. Baik. Wa amma taqdis, ni dia dah, dia nak hurai satu-satu. Haqiq, mana dia? Fa'ani bihi tanziha Rabb Ta'ala 'anil jismiyah wa tawabi'iha. Aku bermaksud dengan taqdis di sini ialah memahasucikan Rabb Ta'ala 'anil jismiyah, daripada berjisim. Kita kena mentakdiskan Allah daripada bentuk jisim. Bila Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Tuhan yang bernama Ar-Rahman di atas arasnya beristiwa. Kita tak boleh kata Tuhan tu duduk dengan jisim dia di atas arasy. Tak boleh. Kita kata macam Quran kata, kita kata macam Nabi kata, selebihnya kita pulangkan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah. Tapi kalau kita duk meraba-raba lagi, duk terbayang-bayang dengan bayangan-bayangan gangguan-gangguan syaitan dan sebagainya, sehingga kita menyamakan Tuhan dengan makhluk dia. Tuhan di atas arah duduk di atas kursi, tak ada belunjuk kaki pula tu. Cuba baca dalam tulisan siapa? Yang Indonesia tu. Allah, tak ingatlah nama apa. Bisa baca? Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa? Tak, bukan. Dia bukan orang sunnah ni tak? Bukan. Dulu Okey Rahmat kenal tak? Okey Rahmat. Dia kata kawan tu, dia sempat jumpa dengan kawan tu. Alah, nama anda tak ingat lah nama dia. Okey Rahmat kata, kalau dia kata buat mai cawan tu, tak dah. Ni dia pekah tangan dia ni, keluar ayak. Dia boleh pekah tangan dia keluar ayak. Tapi dia, Okey Rahmat kata, ayak yang keluar kot jari dia ni, berhancin macam ayak kencin. Aswaja duk rojok kitab dia, buku dia. Apa nama tu tak? Ha? Apa dah? Yang salaf punya. Tak, bukan yang salaf punya. Sirajuddin Abbas. Betul. Sirajuddin Abbas. Barul banyak ustaz dalam. Betul. Dia itulah Okey Rahmat kata kat Ana, pekah, bila dia pekah tangan dia, Urut-urut dia perah-perah-perah, keluar ayat ceruk masuk dalam cawan. Tak tahulah sihir ke apa benda. Tapi dia kata hancin macam ayat kencin. Dia tu yang kata, kononnya Ibn Taymiyah mendakwa Allah beristiwa di atas arasy tu, duduk atas kursi berjuntai kaki. Mana ada Ibn Taymiyah kata lagu tu? Dia kena buktikan di mana dia baca tulisan Ibn Taymiyah. Dalam fatwa tak ada. Dalam minhaj tak ada. Tapi dia boleh dakwa begitu. Wallahu alam, biar depa bercara depan mahkamah Tuhan lah, siapa betul siapa benar. Siapa yang benar depa boleh bercara di mahkamah Tuhan. Tuhan tidak menzalimi hamba dia. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Jadi takdis ni maknanya takdis daripada jismiyah. Walaupun bahasa biasanya bila kita sebut tangan, kita terbayang tangan macam ni lah. Tapi tangan makhluk pun tak sama kan. Sesama makhluk ni tangan tak sama. Tangan kita tangan kambing mana sama. Adna satu ketika dulu anak tak tahu tangan tapak kaki khinzir tu macam mana. Anak tak tahu, tak pernah tengok. Bila anak beli kebun, anak pergi tengok pergi kebun anak. Awak tapak kaki kambing banyak sangat. Rupanya tapak kaki khinzir tu macam tapak kaki kambing. Duk ingat kot macam kan tapak kaki tapak kaki kucing. Tapak kaki kucing macam tapak kaki anjing. Tapi tapak kaki khinzir macam tapak kaki kambing. Jadi tangan kita dengan tangan sesama makhluk kita tak sama. Pendengaran kita sesama pendengaran makhluk yang lain tak sama. Dah berbeza, tak semuanya sama. Orang tua kata, kalau dia ada cuping telinga, makna menatang. Kalau menatang tu beranak lah, bukan dia bertelur. Ana masa tu kecil-kecil lagi. Tapi ana tak mengaji. Ana dengar orang duk mengaji. Tapi tak mengaji. Kecil lagi. Orang duk mengaji kok pondok-pondok tu. Kami pergi duk main ayak banjir. Ayak banjir. Inilah kita budak-budak ya, pakai selop pendek lagi. Main ayak banjir. Dia pun duk marah lah. Tapi ana duk dengar lah. Dengar sikit-sikit. Dia kata, makhluk ni kalau bercuping telinga, dia beranak. Kalau tak bercuping telinga, dia bertelur. Anda ingat betul ke dia ni cakap, dia bercari tengok. Tengok telinga ayam, tak ada cuping telinga, memang dia bertelur lah kan. Tengok apa lagi? Kambing memang ada telinga panjang kan? Memang kambing tak bertelur. Dia beranak kambing. Lembu, siapa lah. Betul, orang kali cakap dia pun. Itu cakap orang tua-tua. Orang tua-tua ni dia cakap berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia, okey lah. Sebab tu, ilmu ni, dia terbagi kepada beberapa ilmu lah. Satu, ilmu syarak. Kaitan dengan agama lah, ilmu Islam. Ilmu adat. Kebiasaan. Ilmu akal ni dia boleh berbeza tahap pemikiran ataupun kedewasaan akal seseorang tadi boleh berbeza antara satu dengan yang lain. Ilmu adat pun sama juga boleh berbeza antara adat resam sini, adat resam tempat lain boleh berbeza kan. Ada adat resam orang Afrika dengan tempat kita berbeza. Ada yang sama-sama. Boleh jadi. Ada kawan dan ada daripada Yaman. Masa tu Yaman tak ada lagi tempat kita. Dia duk marah kat kami pasal kami makan nasi dengan budu. Dia tengok kita duk makan nasi tu. Lalat duk musim-musim terus landing dalam mangkuk budu tu. Lepas tu, Ana bila dia tengok tu, Ana tak boleh makan budu. Ana tak makan budu. Kawan-kawan duk makan, dia kaih-kaih lalat tu. Lalat tu merangkak lah naik ke ubing pinggan tu. Nak selamatkan diri. Dia cedok makan budu macam kita cedok gulai. Punya selera hanya makan budu. Habis Yaman ni, dia sesak nafas, dia tengok lu tu, dia tak boleh. Dia tak boleh tengok, dia kata, hampa makan bangkai. Lepas tu kata, okey, hang kata kami makan bangkai, nanti tengok hang makan atau apa. Satu hari, dia masak apa, hang tak tahu. Bau sebiji macam macam budu kita. Lepas tu, dia pergi duduk korek. Dia tak mengaku. Dia kata, tak, tu budu apa. Pasal masak masing-masing dekat-dekat. Bau tu dia boleh bercampur aduk masing-masing. Akhirnya tekan tanya dia, ni hang punya bau. Dia kata, hang bau hantar apa? Dia pergi ambil dalam bilik dia, nombok keluar mai. Kami kata, apa benda, nampak serbuk. Tapi bau tu baru lama-lama dapatlah kesan ikan bilis. Ikan bilis itu dikeringkan dan dihancur jadi serbuk. Dia masak. Bau macam budu bilis kita. Bau hancur-hancur dikit-dikit. Bau busuk macam budu kita. Tanya dia ni datang apa? Dia kata tak ada apa. Ikan. Ikan apa? Ikan kecil-kecil. Kata sebut ikan bilis dah. Macam kita. Buat main kat kami sikit. Nak rasa tengok? Rasa tengok ikan bilis. Ha? Tu kata hang jangan duk kata. Hang kata kami makan bangkai. Hang pun 2x5 juga makan bangkai juga. Bangkai apa? Bangkai ikan. Memang bangkai ikan boleh pakai-pakai makan. Tak ada salahnya bangkai ikan. Jangan bangkai lain benda ikan, tak boleh lah. Okey. Jadi takdis bermaksud memahasucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang bentuk jisim. Jisim ni tak kisahlah apa-apa pun. Wa tawabi'iha, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan jisim. Daripada apa-apa sajalah bentuk andaian, nuzul. Nuzul bila Nabi sifatkan Allah turun ke langit dunia apabila tiba 1/3 malam yang akhir. Bertanyakan hamba dia, mana siapa yang ada minta apa-apa, aku akan bagi. Siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan, dan macam-macam lagi. Sifat nuzul yang Nabi sifatkan kepada Allah, turun, kita tak boleh buat andaian. Turun mesti daripada atas ke bawah. Kan? Itu turun kita. Turun Tuhan lain daripada turun kita. Macam mana? Tak ada macam mana. Kaifiyah majhul. Kaifiyah majhul. Al-iman bihi wajib kerana Nabi yang menyatakan. Ini kenyataan Nabi tentang Tuhan. Kita wajib beriman. Kaifiyat majhul. Apakah dengan sebab kita kata majhul tadi seolah-olah akidah Islam ini menyekat pemikiran manusia? Tak. Islam tak sekat pemikiran manusia. Tapi manusia tu sendiri kena sedar yang pemikirannya terhad. Tak nanti orang sekat, tapi terhad. Kemampuan kita terhad. Kenapa? Soal anhu bid'ah. Nabi tak tanya Jibril. Jibril tak tanya Tuhan. Bila Jibril tak tanya Tuhan, Nabi tak tanya Jibril. Sahabat Nabi yang dengar Nabi menyampaikan tidak tanya Nabi. Maka kita siapa yang duduk memandai-mandai nak tanya? Itu maka Imam Malik kata soal anhu bid'ah. Satu reka-rekaan agama yang tidak dikenaki. Wa amma at-tasdiq, adapun yang membenarkan, fahuwal imanu bima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Tasdiq membenarkan, fahuwal iman, dia adalah iman. Bima qalahu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa annama zakarahu haq, bahawa apa yang Nabi sebutkannya adalah benar. Wa huwa fi ma qalahu sadiq, sedangkan Nabi pada apa yang dia sendiri kata adalah benar. wa annahu haqqun 'alal wajhi allazi qalahu wa aradahu, dan bahwasanya kebenaran atas wajah yang dia katakannya dan dia kehendakinya. Sebab tu kalau kita tak faham, ketidakfahaman kita ini menunjukkan kemampuan kefahaman kita terhad, tak mampu. Ada orang yang lebih berkemampuan, dia boleh mampu, dia boleh faham, tapi kefahamannya kenalah tepat sebagaimana yang dikehendaki. Nabi bila dia cakap, dia tahu setakat mana yang dia maksudkan. Sebab tu kalau kita boleh faham sehingga ke tahap apa yang Nabi maksudkan, okey. Tapi kalau lebih-lebih sangat nak buat andaian itu, buat andaian ini, dah, itu dah lebih dan tidak dikehendaki. Macam hadis mengenai lalat kan. Lalat apabila jatuh dalam minuman kita, dia akan sengit sayap kiri dia kerana sayap kiri itu beracun. Sayap kanan dia itu penawar, dia akan tidak tenggelam. Kita kena tenggelamkan kedua-dua belah sayap dia. Tenggelamkan, lepas tu buang, nak minum, minumlah. Tak nak minum tu cerita lain. Tapi kita nak ingkar kenyataan Nabi, wallahu a'lam, agak sukar. Sehingga ke hari ini pun kita tak dapat, teknologi moden, perubatan moden pun tak dapat nak buktikan yang salah satu sayap dia beracun, manakala yang satu lagi penawar. Sampai ke hari ini. Anda tak tahu orang Badui di Madinah, dia pun pernah cakap, kalaulah kita disengat oleh kala, kala jengking ke apa, apa-apa binatang yang yang berbisa lah, tangkap lalat tu, hidup-hidup tu tenyih masuk tempat yang kena, kena gigit bisa tu tadi. Dia kata boleh tahan lah sementara nak sampai hospital. Anda tak pernah cuba, sampai hari ni anda tak pernah cuba. Kita duk berasa lalat ni binatang kotor kan, dia juga hinggap tempat-tempat kotor-kotor, dan boleh jadi di kaki-kaki dia tu ada kuman, jangkit, boleh jangkit kat kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi orang Badui lagu tu lah, dia kata Tuhan ciptakan lalat tu tak sia-sia. Ada keburukan dia, ada kebaikan dia. Dahlah, hang pasti mana. Hang masuk makmal apa kah? Dia kata, aku tak tahu makmal tak makmal, tapi kami duduk beramai yang tu selama kini. Turun-temurun. Ha, hang pun buatlah, aku tak mau. Boleh jadi. Tangkap lalat hidup-hidup tu, tenyih tempat tu. Dia nak kata lega 100% tu, dia tak jamin lah. Tapi dia kata, sementara nak sampai hospital tu, dah lah. Kena patut ulak kah, kenapa? Kita kena patut ulak kah, apakah? Kena ikat kan? Tak mau bagi bisa tu naik, melarat ke tempat lain. Mereka tangkap lalat. Lalat tempat mereka, jinak. Tak tahulah, lalat bodoh. Buat lagu tu, boleh tangkap. Boleh tangkap kan? Masa zaman tahun 72, Ana, kami pergi Madinah. Ana punya anak heran lah, macam mana orang boleh tidur sampai tak sedap ke apa. Lalat duk hurung hidung dengan mulut dia tu, sejemput ni senang-senang kita dapat sejemput. Kita pi tangkap lalat tu, tak lari. Dia duk hurung mulut dengan lidung dengan mata, sejemput. Apa tu? Dia liat juga, tapi tak seliat tempat kita. Kita tempat kita nak tangkap lalat kena penyapu kan. Nak tangkap dengan tangan susah. Tapi di sana kita buat lagu tu, boleh tangkap. Banyak. Lah ni kurang dah. Lah ni pasal dia banyak semuk. Apa? Ubat ni tak berapa banyak sangat lalat-lalat. Eh dulu jangan. Itulah anak ada cerita makan budu tu tadi. Dia terjun tu bukan kata sekok dua. Banyak terjun. Tu anak tengok anak tak boleh makan. Sampai balik ni baru anak makan budu balik. Nampak bersih sikit budu kita. Satu ketika tu, kawan ni bawa budu satu jalun besar. Satu bekas tu lah. Macam mana boleh lepas pemeriksaan custom apa gitu. Naik kapal terbang boleh bawa sampai di Madinah. Rezeki dia. Dah sampai tu dia duk tuang makan, ambil sikit-sikit, nak makan sikit, ambil sikit, nak makan sikit, ambil sikit. Lama ke hak jalun besar tu dia tak di bawah katil. Satu hari tu dia tak ada. Kawan sebilik dia tu Arab. Kawan-kawan Arab ni bawa bawa kawan dia ramai-ramai. Pakat duduk kat atas katil-katil hak dia ni semua. Tak muat katil dia pun duduk katil dia. Pakat duduk melawak gunggam-gunggam, terbaliklah hamba Allah di bawah tu. Jalun budu terbalik. Dah terbalik tu, mangkali kuat sikit kot hentakkan tu, dia mengalir keluar sikit-sikit-sikit. Barulah. Oh, bau bangkai apa, mati dalam bilik ni, kaya pernah. Bongkak-bongkak, jumpa lantung budu tu. Ambil pitauk lantung sampah. Dia balik petang, apalah hal ni? Bawa bangkai mana dalam bilik lah. Dia senyap, dia tahu budu. Dia tahu, dia senyap. Lepas tu, dia kata, dia kata, dia petauk dalam tong sampah tu. Dia sengat-sengat, lepas mereka, pergi ambil, pergi simpan tempat lain. Berharga dengan budu bawa daripada Thailand, kami jauh. Yalah, macam itulah. Asal tak dan habis rakut kita. Kita kena berhenti setakat ni lalu sampai tasdik, lepas tu pun amal i'tiraf sampai ke akhirnya tu. Kita nanti sambung untuk sesi yang seterusnya nanti. InsyaAllah, kalau diizinkan Allah, kita sambung lagi. Hanya sekian. Sebelum tu, anda minta maaf kalau ada terkasak bahasa ke apakah. Minta maaflah. Jangan pula terasa tersinggung apa. Kita tak maksud. Kita tidak bermaksud nak menyinggung mana-mana pihak. Kalau kebetulan ada tak disengajakan, minta maaf banyak-banyak. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Soalan tak? Ya. Luar daripada tadi. Aha. Okay. Satu Zulhijjah bermula hari ini ataupun besok? Adakah kita duduk di sana apa? Satu Zulhijjah hari ini 30 Zulhijjah, 30 Zulkaedah. Rasanya besok kot. Tapi tak, anak tak pastilah. Sebab benda ni kena dipastikan melalui tengok anak bulan. Kalau anak bulan tak nampak petang kemarin, maknanya esok lah. Kalau nampak petang kemarin, hari ni lah. Dan benda ni tak dengar diisytiharkan, anak tak tahulah. Cuma di kita di Malaysia ni, diisytiharkan tak nampak anak bulan. Jadi kita besok lah. Ha, boleh kita ikut, tak ada masalah. Boleh. Cuma raya. Raya haji ni sepatutnya lah pandangan dana kita ikut raya haji di Mekah. Sepatutnya gitulah. Tapi kalau kita nak raya ikut cara kita, terpulanglah. Ha. Cuma satu perkara yang ada kait-mengait juga, hari Arafah, hari umat Islam yang mengerja haji berwukuf di Arafah. Yang ni kalau mengikut takwim Umul Qura jatuh pada hari Isnin 20 hari bulan. Isnin lah kan? 20 hari Isnin kan? Betul tak? Isnin. Ini mengikut takwim Umul Qura. Mereka pun tak pasti lagi takwim Umul Qura ni kerana mereka akan tengok anak bulan. Di sana di Mekah tengok anak bulan tiap-tiap bulan. Bukan untuk Ramadan, untuk haji saja. Tak. Tiap-tiap bulan. Dia punya alat-alat yang digunakan, alat teknologi untuk melihat anak bulan ni di Mekah, terletak di bawah jam, bangunan jam yang jam besar tepi Masjidil Haram tu. Jam tu besar. Dalam dia punya enjin jam tu, enjin lah katakan, orang boleh masuk. Anda bisa pergi tengok. Dua tahun yang lepas kan? Kami jadi tetamu Raja Salman. Daripada Malaysia, Anna, Kamal Hassan, You should know. Tiga. Masa you should know. Lepas tu Ashraf Wajdi join kemudian. Jadi empat dengan dia. Kami dibawa naik. Di jam tu sampai last. Tiket yang tingkat yang paling yang teratas sekali. Di sana ada tingkat yang khusus untuk melihat anak bulan seluruh dunia. Seluruh dunia. Dia bahagikan pada zon-zon tertentu dunia ni. Dan setiap zon tu tadi ada fokus untuk melihat anak bulan di mana dunia ni bulan beredar. Jadi termasuk Malaysia di bawah zon yang keberapa anak tak ingat. Jadi kita di Malaysia pun depa pantau anak bulan, pergerakan anak bulan setiap bulan. Amir kata ke rakan-rakan Kamal Hassan, Sudno, Ashraf Wajdi. Amir kata, adakah kita di Malaysia ni secanggih apa yang ni di sini? Depa buka sengap, senyum ya, sini tengok. Malaysia tak mau dengar, tak mau ikut. Dia raya haji ni salah satu syiar Islam. Jadi kalau kita tak bersatu di bawah satu syiar Islam ni, habislah, tak ada lah kesatuan umat Islam di dunia ni. Suskar nak berlaku. Raya haji lah salah satunya simbol syiar Islam yang boleh menyatu padukan umat Islam seluruh dunia. Jadi berapa buah negara Islam seluruh dunia setuju, dan terdapat beberapa buah negara Islam di pelosok dunia kita ni yang tidak bersetuju, termasuk Malaysia. Tak setuju. Sebab tu tahun ni dijangka barangkali raya kita tak sama dengan raya di sana. Boleh jadi tak sama. Sebab pergerakan anak bulan tadi, dia muncul di tempat kita lebih awal. Yang kita tak nampak, boleh jadi yang di tempat lain nampak. Jadi kalau nampak di Mekah, mereka akan raya sehari sebelum kita. Kalau keadaannya berlaku begitu, bermakna hari wukuf juga tak sama. Hari wukuf hanya ada di Mekah saja, tak ada di tempat lain. Kita tumpang beribadah hari wukuf ni dengan berpuasa. Dan puasa hari wukuf ni ganjaran pahalanya berlipat kali ganda. Macam kita diampun 2 tahun sebelum dan juga yang selepas. 2 tahun. Jadi rugilah kalau kita tak dapat. Kita sunat berpuasa pada hari Arafah. Bahkan dalam hadis-hadis yang menyebut tentang sunat kita berpuasa sejak hari pertama Zulhijjah lagi. Hari pertama Zulhijjah sehinggalah hari yang ke-9 Zulhijjah. Bukan puasa saja, selain daripada puasa, amal-amal kebajikan yang lain juga digalakkan, melipat gandakan. Kerana hari-hari 10 Zulhijjah yang awal ni lebih afdal di sisi Allah daripada hari-hari yang lain. Kalau malam-malam 10 yang akhir Ramadan lebih afdal di sisi Allah. Kalau malam dan siang di sisi Allah lebih afdal ialah 10 Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Boleh tu? Ada yang terlepas? Jadi seeloknya kita ikut pemerintah di sini lah, yang ikut di sana. Apa tu? Penahan dengan kalau ada kelewatan, kalau ada sama apa? Raya. Raya kita kena ikut sini. Puasa kita ikut sana. Puasa apa tu? Puasa Ramadan? Lah, puasa Ramadan ikut sini. Puasa Arafah ikut sana. Ikut sana. Arafah mana ada tempat kita? Tak ada. Dia sunat puasa hari Arafah. Bukan hari 9 Zulhijjah. Kita kena faham. Bukan hari 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ada di mana-mana saja. Seluruh dunia ada. Tapi sunat yang disebut dalam hadis, sunat berpuasa hari Arafah. Yang tu hanya ada di Mekah saja. Kalau kita puasa hari orang tak wukuf di Arafah, apa maknanya? Tak ada. Tak menepati. Jadi kita puasa hari Arafah dan kita tak ikut tarikh lah kan? Ya. Kebetulan sama, sama. Tak sama, kena ikut sana. Okey. Ada berapa lagi? Ada soalan di sini, apa hukum orang awam mempelajari kitab-kitab ilmu kalam pondok? Ya Allah. Mempelajari kitab ilmu kalam ke ilmu apa ke? Barangkali ada manfaatnya dan ada kemudaratannya. Kita ambil yang bermanfaat, tinggal yang memudaratkan. Nak belajar, nak baca, boleh baca. Tapi kita kena tahulah yang mana yang bermanfaat, yang mana yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat, sebab tu Nabi sentiasa doa, minta berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ha. Kalau ada yang bermanfaat, kita terima. Ada yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan, kita tolaklah. Tapi kalau kita tak mampu nak beza yang mana bermanfaat, yang mana yang memudaratkan, tak payahlah. Yang kedua, apa hukum membaca kitab Ihya Al-Ghazali bagi orang awam? Baca dengan bimbingan, okeylah. Kalau tanpa bimbingan, barangkali bacaan pertama kita boleh jadi kita tak sedar ada benda yang memudaratkan kita. Hadis-hadis yang tidak sahih dalam Ihya Ulumuddin banyak. Banyak. Jadi, tapi dari sudut tarbiah akhlak, dia banyak kebaikan, banyak kebaikannya. Tiga, mengapa segolongan ulama' mengkafirkan Asy'ariyah? Tak betul. Asy'ariyah bukan kafir. Asy'ariyah tak boleh kita kafirkan dia. Dahlah, tak boleh, tak boleh. Depa silap dalam beberapa perkara dan kesilapan tu boleh dibetulkan. Kalau kita mampu bantu depa memperbaiki, mampu betulkan, silakan tampil ke depan. Dan kalau kita tak mampu, kita doakan semoga Allah bagi hidayat kepada mereka. Itu saja. Tak boleh mengkafirkan, tak boleh, tak boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Macam mana? Kitab lain yang alternatif kepada kitab Ihya Ulumuddin. Dia tengok bidang. Kalau kita nak cari nak cari ilmu berkaitan dengan hadis Nabi, Ihya Ulumuddin bukan rujukannya. Dalam bidang akhlak memang Ihya Ulumuddin banyak faedahnya. Ai banyak. Banyak. Akhlakun Nabi. Akhlak Nabi. Karangan Al-Kharaiti. Akhlakun Nabi. Bukan Al-Kharaiti. Nanti ana silap. Pengarang dia siapa? Akhlaqun Nabi dengan Abu Hayyan Al-Asfihani. Akhlaqun Nabi ke, cuba cek dalam internet, tengok betul tak? Takut anda silap. Rasanya Akhlaqun Nabi dengan Abu Hayyan Al-Asfihani. Betul tak? Abu Hayyan, Ibn Hayyan Al-Asfihani, Akhlaqun Nabi. Satu lagi, Makarimul Akhlaq karangan Al-Kharaiti. Masawi'il Akhlaq karangan Al-Kharaiti. Dia kumpul hadis-hadis Nabi mengenai makarim, mengenai akhlak-akhlak mulia. Dalam sebuah kitab dinamakan Makarimul Akhlaq karangan Al-Kharaiti. Kitab tu sudah ditahqiq dan telah dicetak. Masawi'il akhlak dikumpul hadis-hadis berkaitan dengan akhlak-akhlak yang buruk. Kita nak kena tahu yang buruk daripada yang baik. Bukan yang baik daripada yang buruk, yang buruk daripada yang baik. Jadi keduanya karangan pengarang dia sama. Al-Kharaq itu. Masa kami duduk ngaji dulu, bila sebut Al-Kharaiti ni, anda tanyalah guru, nisbah kepada apa Al-Kharaiti ni? Dia pun tak tahulah, dia tak pastilah, dia kata nisbah Al-Kharaiti itu pasal apa yang dikatakan Al-Kharaiti. Tapi dia salah seorang ulama hadis yang terkenal lah. Kemudian dia sebut munasabah dengan Al-Kharaiti yang seakan-akannya juga penunjuk jalan ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dipandu oleh orang kafir. Pemandu perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah dipandu oleh Nasrani, orang bukan Islam. Nama dia Allah. Cuba cek balik Abdullah. Dia lupa lah, mudah lupa lah. Tua dah ni. Lama dah kita ni. Nama apa? Dia bila maklumat tu hilang, kadang-kadang dia tak main balik, lambat nak main balik, kadang-kadang cepat. Kadang-kadang tengah duk bawa kereta dia main. Ataupun bila nak angkat takbiratul ihram, nak semayang, dia main. Apa dia? Sebut tak? Jumpa. Dia nama Abdullah. Gelaran dia tu seakan-akan Al-Kharaiti. Apa nama dia? Dia jadi pemandu Nabi. Nabi dengan Abu Bakar naik unta, dan daripada Mekah ke Madinah, daripada Gua Saur ke Madinah dengan tidak menggunakan jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah yang jalan menuju ke Madinah. Sebab tu dipanggil Tariqul Hijrah. Tariqul Hijrah tu dia hampir-hampir ataupun banyak pertemuan di lebuh raya Mekah Madinah yang sekarang ni. Terutama sekali jalan hampir Madinah, nak masuk Madinah tu dia ikut jalan Tariqul Hijrah dia panggil. Tariqul Hijrah. Jadi Tariqul Hijrah itulah jalan yang dipandu oleh pemandu bukan Islam. Al-Uraiqiti. Betul. Abdullah ibn Uraiqit. Betul tak? Jumlah. Al-Uraiqiti. Jadi kami lepas pada tu, apa saja persoalan yang perbincangan tentang penglibatan orang bukan Islam kepada kita umat Islam, tukang bina masjid, kita panggil tukang bina masjid membuat orang bukan Islam, kita panggil Uraiqit. Uraiqit mengambil sempena nama pemandu jalan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Al-Uraiqiti. Bahkan ulama-ulama fiqah juga mengambil sempena yang sama. Apa, sejauh mana membolehkan kita menggunakan orang bukan Islam untuk kebaikan kita orang Islam, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan amal ibadat kita. Mana nak buat masjid, nak buat surau, nak buat rumah kita, boleh guna kemahiran orang-orang bukan Islam membantu kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim.